Makanya jangan pacaran adik-adikku. Coba kalau kalian menikah tanpa pacaran, Anda akan ketemu judul yang baik. Karena di saat memilih itu benar-benar, ngerti makna memilih? Saya mau beli baju, ngambil tas, saya milih. Apa makna memilih? Saya bongkar, saya lihat, begitu kan? Tapi kalau dari sini, saya pokoknya yang merah ada garisnya putih, set begini. Pusing sampai di sini. Gak bisa milih, ada bagus. Pak imamnya cerita, ini paling bagus Buya. Ini pokoknya yang kuning, biarpun robek. Nah, akhirnya begitu jadinya. Karena sudah terlanjur centeng, pokoknya dia mama, pokoknya dia papa, pokoknya dia. Orang dungu. Masa ngaji 7 tahun masih dungu. No, cerdas semuanya, ya. Memilih. Kalau memilih itu jangan tanggung. Yang istimewa,